Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina bayyadihillah fala mudilla lah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari dari ayat yang ke-80 sampai yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Wa wa'adnakum janibat turil aiman, dan kami telah mengadakan perjanjian perjumpaan dengan kalian di sebelah kanan Gunung Tur. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan untuk kalian makanan al-manna dan as-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan kalian makan rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kalian yang baik-baik. Wala tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas dalam perkara yang baik-baik tadi. Fayahilla 'alaikum ghadabi, yang menyebabkan kalian layak mendapatkan kemurkaanku. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa, dan barang siapa yang layak mendapatkan kemarahanku, maka sungguh dia akan menjadi orang yang binasa. Wa inni laghaffar liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma tada, dan sungguh aku Maha mengampuni orang yang bertobat, beramal soleh, kemudian mengambil jalan petunjuk. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, apa yang menyebabkan engkau mendahului kaummu dalam berjumpa denganku, wahai Musa? Qala hum ula'i ala athari. Nabi Musa menjawab, mereka kaumku akan mengikutiku. Wajiltu ilaika Rabbi ditarba, dan aku mendahului mereka untuk berjumpa denganmu wahai Rabbku, agar engkau ridha. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Allah berfirman, sungguh kami menguji kaummu setelah engkau meninggalkan mereka. Wa adallahu musamiri, dan samiri menyesatkan mereka. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka Nabi Musa pulang menemui kaumnya dalam keadaan marah. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah memberi janji yang baik untuk kalian? Afatal alaikumul ahdu. Apakah kalian cepat berubah dengan lamanya waktu perjanjian dengan kalian? Am aradtum ayyahil alaikum ghadabum mir rabbikum. Atau kalian memang sengaja menginginkan ditimpa kemurkaan dari Rabb kalian? Fahlaftum mau'idi, yang menyebabkan kalian berani melanggar perjanjian dengan. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalkina. Kaumnya menjawab, kami tidak menyengaja menyelisih janji denganmu, dengan wewenang kami. Walakinna humilna auzaran min zinatil qaum. Akan tetapi kami dibikin terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa, karena dihias-hiasi oleh kaum yang lain. Faqadafnaha faqadalika al-qasamiri. Maka kami pun mengikuti jejak langkah kaum tadi, dan demikian itulah As-Samiri melempar bekas kaum tadi ke anak sapi. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk kaum Nabi Musa anak sapi yang bisa berbunyi, suara. Faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Mereka berkata, inilah sebetulnya sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Namun Musa melupakan yang sebenarnya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Tidakkah mereka melihat bahwa ucapan mereka itu kembali kepada mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak madharat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yudhakkiru Allah Ta'ala Bani Israel minnatahu al-adhimata alaihim bi ihlaqi aduwihim wa muwa'adatihi li Musa alaihi salam bi janibit turil aiman li yunazzil alaihi al-kitaba alladhi fihi al-ahkamul jalilatu wal-akhbarul jamilatu fatatimmu alaihim an-ni'matu ad-diniyatu ba'da ni'mati ad-dunyawiyyati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi mengingatkan Bani Israel tentang karunia-Nya yang sangat besar, yakni membinasakan musuh mereka dan menjanjikan perjumpaan dengan Nabi mereka Musa alaihissalam di sebelah kanan Gunung Tur untuk menurunkan kitab suci kepadanya yang berisi hukum-hukum yang mulia, berita-berita yang indah. Maka sempurna kenikmatan agama untuk Bani Israel setelah sempurna kenikmatan dunia. Wa yudhakkiru minnatahu aidan alaihim fitih bi inzalil manni wassalwa warizqa ar-raghada al-haniya alladhi yuhsalu lahum bila masyakatin wa annahu qala lahum hulu min tayyibati ma razaqnakum ay washkuruhu ala ma asda ilaikum minan ni'ami wala tatghaw fihi ay fi rizqihi fatastakmilunahu fi ma'asihi wa tabturunan ni'mata fa innakum in fa'altum dhalika halla alaikum ghadabi ay ghadabtu alaikum thumma adzabtukum wa may na'am. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى أَيْ رَدَى وَهَلَكَ وَخَابَ وَخَسِرَ لِأَنَّهُ أَدِمَ الرِّضَى وَالْإِحْسَانِ وَحَلَّ عَلَيْهِ الْغَضَبُ وَالْخُسْرَانُ. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan karunia-Nya untuk Bani Israel ketika mereka berada di daerah Tih dengan menurunkan makanan al-manna dan as-salwa dan rezeki yang terus mengalir, yang nyaman, yang didapatkan oleh mereka tanpa susah payah. Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, silakan kalian makan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan untuk kalian. Artinya, syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. jangan kalian melampaui batas dalam menikmati rezekinya dengan menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya dan menentang nikmatnya. Sungguh, jika kalian melakukan hal tersebut, maka halal kemurkaanku atas kalian. Artinya, aku akan marah kepada kalian, kemudian aku akan mengadab kalian. Maka barang siapa yang dirinya menyebabkan kemurkaanku, maka sungguh dia akan menjadi orang yang binasa. Yakni rendah, binasa, dan rugi. Karena dia adalah orang yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dapat kebaikan dari Allah. Kemudian halal baginya kemurkaan dan kerugian. Wa ma hadza fattaubatu ma'rubatun walau amilal abdu ma amila minal ma'asi falihada qala wa inni laghaffarun ay katsirul maghfirati warahmati liman taba minal kufri wal bid'ati wal fusuqi wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa amila salihan min a'malil qalbi wal badani wa aqwalil lisan. Walaupun demikian, Allah Ta'ala tetap menawarkan taubat sekalipun hambanya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah yang maha pengampun, yakni banyak mengampuni dan merahmati bagi yang mau tobat dari kekufuran, dari kebid'ahan, dan kefasikan. Kemudian beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhir. Dan barang siapa yang beramal soleh, baik amalan yang terkait dengan hati maupun terkait dengan badan yang lain dan terkait dengan ucapan-ucapan lisan. Tsumma tada aisala kasiratul mustaqima wa taba ar-rasulal karima wa tada bid-dinil qawimi fahada yaghfiru wahu awzarahu wa ya'fu amma taqaddama min dhanbihi wa israrihi li'annahu ata bisababil akbari lil maghfirati warrahmah balil asbabu kulluha munhasiratun fi hadil asyai fa'ina taubata tujibu ma qablaha wal iman wal imana wal islama yahdimu ma qablahu wal amal shaliha alladhi huwa al hasanat yudhibu sayyiat wasuluka turqil hidayah bi jami anwa'iha min ta'allumi ilmin wa tadabburi ayatin aw haditsin hatta yatabayyana lahu ma'na minal ma'ani yahtadi bih wa da'watin ila dinil haq wa raddi bid'atin au kufrin au dhalalatin wa jihadin wa hijatin wa ghairi dhalik min juz'iyatil hidayah kulluha mukaffiratun lidhunubi muhassilatun lighayatil matlubi. Kemudian dia mengikuti petunjuk, yakni menempuh jalan yang lurus, mengikuti Rasul yang mulia, menjadikan agama yang lurus sebagai pedoman hidupnya, maka orang semacam inilah yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan apa yang telah lalu dari dosanya dan terus-menerusnya dalam dosa, karena dia telah mendatangi sebab terbesar untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat. Bahkan semua sebab terfokus dalam perkara-perkara ini. Artinya, taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Iman dan Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Amal sholih yang itu merupakan kebaikan bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Menempuh jalan-jalan hidayah dengan segala bentuknya, baik belajar ilmu agama, mentadaburi ayat atau hadis sampai jelas maknanya untuk bisa diambil petunjuk, berdakwah, menyeru manusia ke jalan agama yang benar, membantah bid'ah, membantah kekufuran, membantah kesesatan, berjihad, hijrah, dan yang lain dari bagian-bagian petunjuk. Semuanya itu bisa menghapus dosa dan bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Wa ma a'jalaka an qaumik ya Musa qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarba qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa aballahu musamiri farja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Qala ya qawmi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatal alaikumul ahdu am aradtum ayyahil alaikum ghadabum min rabbikum fa'ahlaftum maw'id. Kana Allah Ta'ala qad wa'ada Musa ayyatiyahu liyunazzila alai tawrata 30 laylatan fa'atammaha bi'asrin falamma tammal miqatu badara Musa alaihissalam ilal khudur lil maw'id sawqan di rabbih wa hirsan ala maw'udih faqalallahu lahu wa ma a'jalaka an qawmik ya Musa aymal ladhi qaddamaka alaihim walima lam tasbir hatta tuqaddima anta wahum qalahum ula'i ala athai ay qariban minni wa sayasiruna fi athari walladhi ajjalani ilaik ya Rabbi talaban dikurbika wa musara'atan fi ridhaka wa syauqan ilaika. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa untuk berjumpa dengannya untuk diturunkan kepadanya kitab suci Taurat selama 30 malam. Ketika Nabi Musa baru dapat 10 malam dan telah sempurna batas waktu tersebut, Nabi Musa alaihissalam bersegera untuk datang ke Gunung Tur memenuhi janji perjumpaan, karena sangat rindu dengan Rabb-nya, sangat bersemangat untuk mendapatkan yang dijanjikan kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, apa yang menyebabkan engkau mendahului kaummu, wahai Musa? Yakni apa yang menyebabkan engkau mendahului mereka sehingga engkau tidak sabar untuk datang bersama mereka ke sini sendirian? Nabi Musa menjawab, mereka akan mengikutiku, yakni mereka posisinya dekat denganku, akan menyusul sini. Adapun yang menyebabkan aku mendahului mereka untuk berjumpa denganmu, ya Rabbku, adalah dalam rangka mencari kedekatan denganmu dan bersegera mendapatkan ridhamu dan karena rindu denganmu. Faqala Allahu lahu, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik ay bi ibadatihim lil ijli ibtalainahum wahtabarnahum walam yasbiru wahina wasolat ilaihimul mihnah kafar wa adallahum as-samiri. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau meninggalkan mereka. Mereka menyembah anak sapi. Kami menguji mereka. Mereka tidak sabar sampai tiba saatnya mereka diuji dengan anak sapi tadi. Mereka pun kafir. Samiri adalah biang kerok yang menyesatkan mereka. Fa'akhrajalahum ijlan jasada wasaghahu fasara lahu huwarun faqalu lahum hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiyahu Musa faftatanna bihi banu Israil faftatanna bihi banu Israil fa'abadu wa nahahum Harun falam yantahu. Maka Samiri mengeluarkan di hadapan Bani Israel anak sapi yang berjasad, kemudian ditiup, kemudian anak sapi itu mengeluarkan suara. Dipatung anak sapi, ya. Kemudian mereka berkata, yakni Samiri dan konco-konconya berkata kepada Bani Israel, inilah sebenarnya sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Tapi Musa sengaja melupakannya. Akhirnya Bani Israel terfitnah dengan patung anak sapi itu. Mereka pun menyembahnya. Nabi Harun tampil melarang mereka tapi mereka tidak mau menghentikannya. Falamma raja'a Musa ila qaumi wa huwa ghadbanu asif ay mumtali ghaiban wa hinqan wa ghamma qala lahum mubihan wa mukbiha li fi'lihim ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana wadhalika fi inzali tawrah afatala alaikumul ahdu ay al muddah fatatawaltum ghaibati wa hiya muddatun qasirah hada qawlu kathirin min mufassirin. Maka ketika Nabi Musa pulang kembali kepada kaumnya, Nabi Musa pun marah dan jengkel, diliputi kemarahan dan kecengkelan dan kesusahan, ya, kesedihan. Tapi Musa menyala-nyalakan mereka, menjelek-jelekan perbuatan mereka. Wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik, yakni akan menurunkan kepada kalian kitab Taurat? Apakah kalian menganggap lama perjanjian itu, yakni lama waktunya? Kalian menganggap lama aku tinggalkan, padahal waktunya cuma pendek, 30 malam. Ya. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wa yahtamilu anna ma'nahu afatal 'alaikum ahdun nubuwwati warisalati falam yakun lakum bin nubuwwati ilmun wal atharun wan darasat atharuha falima falam taqifu minha ala khabarin fan mahat atharuha libutil ahdi biha fa'abattum ghairallahi li ghalabatil jahli wa adamil ilmi bi athar risalah ay laysal amru kadhalik balin nubuwah baina adhurikum wal ilmu qa'im wal udhu ghairu makbul am aradtum bi fi'likum ayyahila alaikum ghadabun min rabbikum ay fata'aradtum li asbabihi waqta hamtum mujiba adabih wa hada wal waqi fahlaftum mau'idi hina amartukum bil istiqamah wa wasaitu bikum bihar wa wasaitu bikum harun balam tarqabu ghaiba walam tahtarimu hadira. Ada kemungkinan makna yang lain. Apakah kalian menganggap lama masa kenabian dan kerasulan sehingga seolah-olah tidak ada ilmu dan bekas-bekas kenabian di tengah-tengah kalian, hilang pengaruh-pengaruhnya dan kalian tidak berpegang pada berita-berita yang benar? Bekas-bekas kenabian dan kerasulan hilang karena jauhnya masa, sehingga kalian sampai menyembah selain Allah karena didominasi oleh kebodohan dan tidak memiliki ilmu tentang asar-asar para rasul. Nah, perkara sebenarnya tidak demikian. Kenabian ada di tengah-tengah kalian, ilmu juga tegak sehingga tidak ada udzur yang bisa diterima atas kalian. Atau kalian memang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya kemarahan Rabb kalian sampai kalian melakukan sebab-sebab kemarahan itu dan menjadikan besar kalian mendapatkan azabnya. Dan inilah realita yang terjadi. Kemudian kalian menyelisihi janjiku ketika aku memerintahkan kalian untuk tetap istiqomah. Aku juga telah berwasiat agar kalian mentaati Nabi Harun. Tapi kalian tidak mau peduli dengan orang yang pergi dan tidak mau menghormati dengan Nabi yang datang dan hadir di tengah kalian. Qalu ma ahlafna mau'idaka bimalkina walakinna khumilna awzaran min zinatil qawm faqadafnaha faqadalika al-qassamiri fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla wala yamliku lahum dharra wala naf'a ay qalu lahu ma fa'alna alladhi fa'alna an ta'ammudin minna wa milkin minna li'anfusina. Mereka berkata kepada Nabi Musa, apa yang kami perbuat itu bukan atas dasar kesengajaan dari kami, bukan atas dasar kemampuan dari kami, walakin as-sabab ad-da'i lidhalik annana ta'athamna min zinatil qawm alat indana wa kanu fima yadkuruna ista'aru kulliyan kathira milqibti fakharju wahum ma'hum wa alqawhu wa jama'uhu fina daba Musa yuraji'uhu fihi idha raja'ah. Wa kana samiri qad basura yawmal gharki bi'athai rasul fasawwalat lahu nafsuh an ya'khuda qabdatan min athari wa annahu idha alqaha ala shay'in khajiya fitnatan wa imtihanan fa alqaha ala dhalikal ijl alladhi saghahu bi surat ijlin fataharakal ijlu wa sara lahu khuwar wassawt wa qalu inna Musa dhahaba yatlubu rabbahu wa huwa hahuna fanasiyahu wa hadha min baladatihim wa sakhafati uqulihim haitsu ra'aw hadzal ghariba alladhi sara lahu khuwar ba'da an kana jamadan fadhannuhu ilahal ardi was samawat. Sebab utama mengapa kita kok menyembah anak sapi, karena kita merasa berdosa terhadap kaum yang menghias-hiasi kami dengan amalan mereka. Mereka disebutkan meminjam hanya perhiasan dari orang-orang Mesir. Mereka mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu. Mereka kumpulkan ketika Nabi Musa pergi, agar nanti Nabi Musa ketika pulang bisa melihat banyaknya perhiasan tadi. Adapun As-Samiri itu melihat pada saat Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya, melihat bekas tanah yang diinjak oleh malaikat Rasul itu. Maka timbul ide liar dari dirinya untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan malaikat itu. Karena menurut berita, kalau bekas tanah yang diinjak oleh malaikat tadi dilemparkan ke sesuatu yang mati, maka benda mati tadi bisa hidup sebagai ujian. Maka As-Samiri melemparkan bekas tanah yang diinjak oleh malaikat tadi ke patung anak sapi. Akhirnya anak sapi tadi bergerak-gerak, kemudian mengeluarkan suara. Mereka pun langsung takjub. Mereka mengatakan, Nabi Musa ternyata pergi mencari Tuhannya, padahal Tuhannya sudah di sini. Ya. Nabi Musa lupa. Ini adalah bentuk kedunguhan mereka dan bebelnya akal mereka. Yang mana mereka begitu melihat sesuatu yang aneh, yang bisa mengeluarkan suara, yang sebelumnya adalah benda mati, langsung diklaim sebagai sesembahan bumi dan langit. Afala yarawna alla yarji ilaihim qawla. Afala yarawna annal ijla la yarji ilaihim qawla. Aila takallamu wa yurji'uhum wa yurji'unahu wa la yamliku lahum dara wa la naf'a. Fal adim lil kamal wal kalamu wal fi'al la yastiku ayyuk bada wa wa angkosu min abidihi. Fa innahum itakallamun wa yaktirun ala ba'dil asya' minan naf'i wa daf'i biqdarillahi lahum. Tidakkah mereka melihat bahwasanya anak sapi tadi tidak bisa ngomong dan membalas ucapan mereka? Yakni enggak bisa berbicara dan membalas ucapan mereka ketika saling komunikasi. Juga tidak mampu menolak madarat dan mendatangkan manfaat untuk mereka. Maka benda yang tidak sempurna, juga tidak sempurna dalam ucapan dan perbuatan, tidak berhak untuk disembah. Bahkan lebih kurang, ya, lebih kurang dalam segala hal dibandingkan orang-orang yang menyembahnya. Yang menyembah lancar bicara sesukanya, mampu melakukan sebagian perkara yang bermanfaat atau menolak sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang disembah hanya mampu bersuara saja, ya. Mampu gerak-gerak gitu aja kok sudah langsung takjub disembah. Padahal yang menyembah itu lebih apa ini? Sempurna komunikasinya dan bisa melakukan banyak hal dibandingkan dengan anak sapi yang disembahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Annallaha ta'ala qad an'ama bani Israel bin ni'mati ad-diniyah. Wa dunyawiyah. bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi nikmat kepada Bani Israel dengan nikmat agama dan nikmat dunia. Asalnya, amma an-ni'matu ad-dunyawiyah, fabi'ihlaqi aduwihim Fir'aun la'anahullah. Wa amma an-ni'matu ad-diniyatu fabi muwa'adatihi li Musa alaihissalam bijanibit turil aiman li yunazzil alaihil kitab. Adapun nikmat dunia, maka dengan membinasakan musuh mereka yang bernama Fir'aun la'anahullah, jadi mereka jadi bebas dari penjajahan dan penindasan Fir'aun la'anahu, termasuk nikmat dunia. Adapun nikmat agama, maka Allah Ta'ala menjanjikan perjumpaan dengan Nabi Musa di sebelah kanan Gunung Tur untuk menurunkan kitab suci kepadanya. Merupakan nikmat agama. Dengan adanya kitab suci, mereka punya pedoman untuk menjalani hidup mereka ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Nikmat agama. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Annallaha Ta'ala qad khassa bani Israel bi'inzalil manni wassalwa minas sama'i. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengistimewakan Bani Israel dengan menurunkan makanan al-manna dan as-salwa dari langit. Nah, masya Allah ya. Ini benar-benar istimewa, tidak pernah didapatkan oleh selain mereka. Makanan dari langit, al-manna dan as-salwa. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, mereka berada di daerah yang disebut dengan At-Tih. Di situ tanah kosong, luas, tidak ada apa-apanya, ya. Jumlah mereka banyak, butuh makan, butuh minum. Gak ada toko, gak ada pasar, ya, dan lain-lain. Gak ada peralatan untuk masak. Saat itu mereka butuh makan dan minum. Maka Allah Ta'ala memberi mereka makanan dan minuman dari langit berupa al-manna dan as-salwa. Menunya istimewa. Bila masyakoh, gak pakai susah payah, turun makan. Nah, mereka makanannya benar-benar bergizi, ya. Nah, tanpa harus masak, nggak pakai belanja, turun langsung makan, minum, ya. Naam. Harusnya mereka apa ini? Bersyukur dengan nikmat yang tak terhingga tadi. Naam. Maka tetapi dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan mereka ini kurang bersyukur. Bosan. Mana salwa terus, ya. Mereka pun kangen dengan makanan-makanan desa. Ya, yang ada sambelnya, ada bawang merah, bawang putih, masih kencur. Kasih garam, merica, pokoknya yang sedap lah. Sambal korek ataupun di bayangan mereka itu seperti itu, ya. Bosen. Mana salwa terus, ya. Nah, mereka justru kangen dengan menu-menu yang murahan, menu-menu rakyat, ya. Nah, kurang bersyukur. Itulah sifatnya manusia tadi itu, ya. Kasih enak malah cari yang gak enak, ya. Mungkin lezat tapi kurang bergizi, ya. Tapi begitulah Bani Israel. Barakofiku. Dapat sesuatu yang istimewa malah cari yang tidak istimewa, ya. Nah. Taib. Al-Faidatu Arabiyah. Wujubus syukri ala ni'amillah. Bi'adam isti'maliha fi ma'asihi. Fa inna dhalika sababu ghadabillahi wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Karena yang demikian itu, yakni menggunakan untuk berbuat maksiat, merupakan sebab kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. wa may yahlil alaihi ghadabi. Faqad hawa. Maka barang siapa yang menyebabkan datangnya kemurkaanku, maka sungguh dia akan binasa. Jadi menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah, ini merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan binasa. Waliyadu billah. Al-faidah itu al-khamisah. Al-hathu ala taubah min jami'i dhunubi. فَإِنَّ اللَّهَ كَثِيرُ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ لِمَنْ تَابَ wa amana wa amila salihah tsumma tada. Anjuran untuk bertaubat dari seluruh dosa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha banyak mengampuni dan memberi rahmat bagi siapa saja yang mau bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian mengikuti petunjuk. Nah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apapun jumlah dosanya, kalau kita mau bertobat dan beristighfar, Allah akan mengampuninya. Dan diharapkan bagi mereka yang terbiasa bertobat, terbiasa beristighfar, maka Allah akan mencabut nyawanya di atas tobat dan istighfar. Termasuk sunnatullah, Allah mencabut nyawa hambanya di atas kebiasaannya. Kalau biasanya bertobat, biasanya beristighfar, maka diharapkan matinya di atas tobat dan istighfar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa bertobat, beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Maka ketika akhir hidupnya, apa yang beliau baca ketika beliau dalam keadaan sudah hampir meninggal di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membaca Rabbil firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, gabungkan aku, kumpulkan aku dengan teman-teman yang berada di derajat yang tinggi di sisi. Ini ucapan beliau di akhir hidupnya. Ya, itulah yang harus kita contoh. Ya, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, membiasakan diri dengan tobat, membiasakan diri dengan istighfar, dan kita berharap Allah mencabut nyawa kita di atas tobat dan istighfar tadi. Nah, baca Rabbi firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Atau bacaan yang lain, Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Nah, terus baca. Nah, dosa kita itu banyak, kesalahan kita banyak, maka harus banyak tobatnya, banyak istighfarnya. Kita enggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Yang penting kita berusaha membiasakan diri dengan tobat dan istighfar, sehingga tadi itu harapan kita mati di atas kebiasaan yang baik, di atas tobat dan istighfar. Al-fa'idatu as-sadisah. Al-hassu ala suluki turkil hidayah di jami'i anwa'iha. Min ta'allumi ilmin wa tadabburi ayatin au hadithin hatta yatabayyana lahu makna minal ma'ani yahtadi bihi. Wa da'watin ila dinil haq wa addi bid'atin au kufrin au balalatin wa jihadin wa hijratin wa ghairi dhalika min juz'iyatil hidayah. Kulluha mukaffiratun lidhunub muhassilatun li ghayatil matlub. Anjuran untuk berusaha menempuh jalan-jalan petunjuk dengan berbagai macam bentuknya, mulai dari belajar ilmu agama, mentadaburi ayat Al-Quran atau hadis sehingga jelas maknanya, sehingga kita bisa mengambil petunjuk darinya, aktif berdakwah menyerukan agama yang benar, aktif membantah kebid'ahan, membantah kekufuran, membantah kesesatan, siap untuk berjihad dan hijrah jika diperlukan, dan bagian-bagian hidayah yang lain yang harus kita lakukan, ya. Karena ternyata semuanya itu bisa menghapus dosa dan bisa membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan, yakni surga. Setelah bertobat, beristighfar, beriman, beramal soleh, terus berusaha untuk menempuh jalan-jalan petunjuk, mengisi waktu kita dengan aktivitas-aktivitas tadi, belajar, ya, dan yang lain-lain tadi itu, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Anna Allah ta'ala khassa Musa alaihi salam wa qaumahu liliqaihi bijanibit turil aiman di ahdi Taurah, di ahdi Taurati. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Nabi Musa dan kaumnya untuk berjumpa dengan Allah di sebelah kanan Gunung Tursina dalam rangka mengambil kitab Taurat, kitab suci Bani Israel, ya. Nah, ini istimewa, ya. Nah, menurut penjelasan para ulama ahli tafsir, setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun, maka orang-orang Bani Israel mereka minta kepada Nabi Musa agar memohon kepada Allah Azza wa Jalla diberi kitab suci untuk dijadikan sebagai pedoman hidup mereka. Karena selama penjajahan dan penindasan Fir'aun di Mesir, Bani Israel itu tidak bisa leluasa untuk beribadah. Nabi Musa juga diblokir dakwahnya, gak bisa leluasa menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sehingga dengan mereka selamat dari Fir'aun dan Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, maka Bani Israel pun minta kepada Nabi Musa agar memohon kepada Allah diberi kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa untuk berjumpa di Gunung Tur. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 70 orang pilihan dari kaumnya untuk menyertai Musa alaihi salam berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. 40 orang kaumnya Nabi Musa, ya. pilihan ya di antara yang lain. Nah, saat itulah mereka berangkat ke Gunung Tur. Tetapi Nabi Musa karena sangat ingin berjumpa dengan Allah, sangat rindu berjumpa dengan Allah, Nabi Musa mendahului 40 orang ini dalam menuju ke Gunung Tur. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, dan Allah lebih tahu tentang itu semuanya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kamu kok mendahului kaummu datang ke sini wahai Musa? Allahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Oh, mereka nanti akan menyusul ya Allah. Enggak jauh kok ya. Aku ke sini mendahului mereka karena aku sangat ingin mendapatkan ridhomu, sangat rindu berjumpa dengan. Maksudnya seperti itu, ya barakallahu. Nah, al-faidah tu, ats-tsaminah. Anna Allah Ta'ala imtahana Bani Israila ba'da dhahabi Musa ila janibit turil aiman. Bil ijli. Lahu huar. Falam yasbiru wa abaduhu min dunillah. Wa'aballahum as-samir. Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada Bani Israel setelah kepergian Nabi Musa ke sebelah kanan Gunung Tursina dengan adanya anak sapi. Mereka menyembahnya selain Allah Azza wa Jal. Mereka tidak sabar ya, dan yang menjadi sebab mereka sesat ialah as-samiri. Nah, di as-samiri ini termasuk kaumnya Nabi Musa yang ketika Nabi Musa dan kaumnya berjalan melewati lautan yang terbelah itu melihat ada sosok yang ini merupakan malaikat ikut dalam perjalanan itu. As-Samiri kemudian dengan berita yang sampai kepadanya, wallahu ta'ala alam bisawab, berita dari mana ya, itu disimpulkan tanah yang ada di dasar laut bekas injakan yang dilewati oleh malaikat tadi itu kalau dilemparkan ke benda mati, itu benda matinya itu bisa bergerak menjadi benda hidup. Maka muncullah ide-ide liar Samiri yang mumpung Nabi Musa pergi, orang-orang Bani Israil ini bodoh-bodoh, kita kibuli saja. Hanya dia membuat patung anak sapi dari tanah liat. Bersengaja dikeluarkan, dipertontonkan di depan Bani Israil. Begitu mereka melihat, Samiri kemudian melemparkan tanah bekas injakan malaikat tadi itu ke arah patung sapi tadi. Patung anak sapi. Ditiup. Ya. Kemudian gerak-gerak patungnya itu. Kemudian bersuara. Bersuara. Gak ngomong. Bersuara. Saking bodohnya, saking bebelnya akalnya Bani Israil saat itu, kok langsung mereka itu terkagum-kagum. Wah, ini sesembahan kita, ya. Ini sesembahannya Nabi Musa. Dia pergi meninggalkan kita paling-paling cari ini, tapi belum pulang karena enggak dapat. Ternyata di sini. Ya, nak Samiri pun bilang, iya betul, ya, ayo sama-sama menyembahnya, ya, sembah. Nabi Harun melarang kalian jangan menyembah selain Allah, jangan berbuat kesyirikan. Dah, enggak digubris. Nah, barakallahu. Demikianlah, kalau sudah tutup matanya dan mata hatinya dari hidayah gelap, ya. Nah, padahal ini anak sapi yang asalnya patung hanya bisa gerak, hanya bisa bersuara, ya, nggak bisa diajak komunikasi, ya. Nah, kabarnya gimana? Nggak bisa jawab, ya. Nah, nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Bahkan kalau dipikir-pikir, yang menyembah itu lebih apa ini? Hebat daripada yang disembah. Karena yang menyembah itu bisa ngomong macam-macam, bisa berbuat macam-macam. Yang ini hanya bisa bersuara, hanya bisa apa ini? Gerak-gerak, ya kan? Duh, kok malah disembah? Nah, barakofikum. Ini semuanya karena kebodohan mereka. Ya, nah. Kedangkalan akal mereka. Taib Al-Faidah itu atas ya. Anna min asbabis syirki al-jahla wal-balada. Bahwa di antara sebab-sebab terjadinya kesirikan ialah kebodohan dan kebungahan. Kalau enggak bodoh, enggak dungu, enggak akan berbuat syirik, ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik ya. Patung anak sapi hanya bisa gerak-gerak, hanya bisa bersuara, disembah. Padahal yang menyembah itu bisa ngomong macam-macam, bisa lari, ya, bisa lompat dan lain-lain. Harusnya kan disembah yang menyembah tadi ya. Ini malah menyembah anak sapi. Menurut akal sehat, mereka itu gak sehat akalnya, ya, gak waras. Yaitu al-jahlu wal-baladah. Nah, begian ya. Fal adimu lil kamal wal kalam wal fi'al la yastahiqu ayyubad wa huwa anqasu min abidihi. Benda yang tidak sempurna, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berhak disembah, bahkan lebih kurang dalam segala hal dibandingkan orang-orang yang apa ini menyembahnya. Barakallahu. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan, apa pengertian al-manna was-salwa? Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya al-manna dan as-salwa ini adalah makanan dari langit ya, sehingga enggak bisa kita samakan 100% dengan menu-menu dunia. Tapi kalau dari sisi kemiripan, al-manna ini lebih mirip dengan madu. Ya. Jadi minuman al-manna ini minuman manis yang seperti madu, tapi bukan madu ya. Adapun as-salwa ini adalah menu burung ya. Tapi burungnya enggak seperti burung-burung di dunia. Nah, dari sinilah para ulama kemudian ada yang menyimpulkan di antara makanan dan minuman yang memiliki gizi dan khasiat yang banyak itu ialah madu dan daging burung ya. Nah, daging binatang itu yang terbaik, yang paling bergizi, yang paling banyak manfaatnya ya daging burung ya. Termasuk di antara menu-menu surga itu ialah daging burung, tapi burung-burung surga ya. Nah, lebih zain daripada daging kambing, daging sapi, daging unta ya. Nah, atau daging ayam, daging bebek ya. Nah, begitu. Sehingga ada minumannya, ada makanannya. Wallahu taala al-bisawab. Sehingga kita kalau menerjemahkan ya al-manna dan as-salwa, enggak bisa kemudian diterjemahkan madu dan burung ya. Nah, karena memang beda menu langit dan menu bumi. Hanya disamakan mirip-miripnya. Begitu. Barakofik. Baik, sudah jam 8. Saya kira cukup sampai sekian ya. Enggak apa-apa sekali-kali ya. Soalnya saya agak berat melepaskan kalian, mau pulang. Nah, pengennya berlama-lama dengan kalian, ya. Tapi karena memang sudah keputusan harus libur, ya sudah libur, ya. Nah, jazakumullah khair atas ta'awunnya, atas kritikan, masukannya, ya, atas semua jasa-jasa kalian, ya, untuk meningkatkan mutu dan kualitas di pondok ini. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan kalian dengan balasan yang berlipat ganda, menjadikan kalian semuanya anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian bisa menikmati liburan dengan baik, memanfaatkan dengan baik, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan dan kesesatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.